أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, alhamdulillah segala puji bagi Allah Azza wa Jalla kita memanjatkan, karena dialah yang telah memberikan berbagai macam nikmat di dalam hidup, membagikan di atas keadilan dan kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu pun dari makhluk ini kecuali berjalan dengan ketentuan rezekinya. Maka kapan saja rezeki itu habis, di saat itulah ajal datang menjemput. Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menyebutkan bahwa setiap manusia itu dihimpun penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari menjadi mani, 40 hari keberikutnya menjadi darah, 40 hari keberikutnya menjadi daging. Maka dalam perkembangan 120 hari itu, Allah Azza wa Jalla mengutus seorang malaikat rahim yang bertugas untuk meniupkan ruh yang Allah telah sediakan baginya. Setelah Allah Azza wa Jalla memerintahkan malaikat itu untuk meniupkan ruh pada umur 120 hari, maka Allah memerintahkan pula untuk menulis 4 perkara. Pertama, bikat birizkihi. Rezekinya ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ajalihi, dan ajalnya ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, wa amalihi, dan amal-amalnya telah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang keempat, sa'idun, syaqiyun, au sa'id. Orang ini termasuk orang yang celaka atau orang yang berbahagia. Namun perlu kita ketahui bahwa ketentuan hidup ini sudah ada catatannya, dan ilmu tentang ketentuan hidup ini hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahui. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di dalam hidup, dan kita tidak pernah tahu sampai kapan ajal kita, dan kita tidak pernah tahu batas-batas rezeki yang kita akan dapatkan di dalam hidup ini, karena semuanya itu adalah rahasia Allah Azza wa Jalla. Maka di saat seseorang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, mengetahui ini semua, bahwa rezeki di dalam hidup siapapun sudah tercatat, tertulis, untuk kemudian jangan sampai hamba itu mencari rezeki dengan jalan yang tidak benar, mencari rezeki dari jalur yang tidak sesuai dengan bimbingan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sampai terjadi pada diri manusia ketika dia mengais rezeki itu, lalu dia melanggar aturan-aturan Allah, meninggalkan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, kapan saja berakhir tulisan rezeki itu, maka ajal pun datang menjemput. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Idza aradallahu biqabdi 'abdin fi ardhin ja'ala lahu ilaihi haja." Apabila Allah Azza wa Jalla ingin mencabut nyawa seorang hamba di sebuah negeri, di sebuah tempat, Allah Azza wa Jalla jadikan orang ini butuh kepada negeri tersebut. Dia mungkin lahir di Ngeru, tapi meninggalnya di Arab Saudi. Kapan? Ketika umrah, ketika haji, atau yang semisalnya. Tapi alaihi salatu wassalam, idza aradallahu biqabdi 'abdin, apabila Allah Azza wa Jalla ingin mencabut nyawa seseorang hamba Allah di sebuah daerah atau negeri, Allah Azza wa Jalla jadikan orang itu butuh ke negeri itu, lalu kemudian Allah cabut sesuai dengan ketentuan suratan takdirnya. Disinilah letak ketenangan dan ketenteraman orang-orang yang beriman. Di saat dia mengerti bahwa ajal itu pasti akan datang, hidup ini ada batasnya, maka dia selalu terpompa untuk menyiapkan diri menghadapi yang namanya kematian. Oleh karena itu Rasul alaihi salatu wassalam menganjurkan seseorang untuk ziarah kubur, menganjurkan seseorang untuk ziarah kubur dimanapun kubur itu, kapanpun dia bisa berziarah. Tujuannya adalah tudzakkirukumul akhirah, untuk mengingatkan kepada kehidupan akhir, termasuk di dalamnya adalah mengingatkan akan kematian. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ziarah kubur, dan beliau sallallahu alaihi wasallam menziarahi kubur dalam rangka mengingatkan beliau akan akhirat dan kematian, sehingga tidak perlu seorang muslim dan muslimah mencari kuburan-kuburan tertentu untuk diziarahi. Maka dia bisa menziarahi kuburan itu dimanapun dia berada kuburan itu, siapapun yang ada di dalam kuburan itu dari saudaranya kaum muslimin dan muslimat, maka dia bisa mencari pahala padanya, dia bisa mencari ridhonya Allah, dia bisa belajar untuk mengingat kematian dan hari akhirat, sehingga tidak perlu dia harus mengeluarkan biaya untuk menuju makam tertentu berziarah. Ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, orang berimanlah yang paling tenang hidupnya. Seberat apapun ujian dan cobaan, dia tahu bahwa ini tidak pernah lepas dari suratan takdir. Lalu apa sikap dia dengan keimanannya? Dia berusaha untuk mencari nilai di belakang ujian, musibah demi musibah bersusulan datang di dalam hidupnya. Maka dia tahu kalau itu sudah ada suratannya, dia tahu kalau Allah yang mengaturnya, maka dia berupaya untuk mencari nilai-nilai di belakang musibah itu. Berarti dia lapang dada untuk menerimanya, dia ridha untuk menerima ketentuan di dalam hidup, tidak kemudian menjadi orang yang berkeluh kesah, tidak kemudian menjadi orang yang putus asa, tapi terus bersemangat untuk kemudian menyiapkan ketentuan kematian itu sendiri, segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati. Menyambung pembicaraan yang telah lewat terkait dengan dekatnya kita dengan bulan puasa, atau bisa dikatakan kita ini di ambang pintu Ramadan, karena setelah bulan Sya'ban ini masuk bulan Ramadan, barakallahu fikum. Mari kita bersama-sama kembali mengkaji, mengingat, semoga akan bisa menjadi bekal untuk membangun ketaatan di bulan Ramadan tersebut. Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menyebutkan semua kebajikan itu punya bilangan nilai. Satu kebaikan 10 lipat, bahkan sampai 700 lipat, bahkan sampai berlipat-lipat. Sementara nilai yang Allah persiapkan buat orang yang puasa ternyata tidak ditentukan bilangannya oleh Allah Azza wa Jalla. Allah sembunyikan bilangan pahalanya karena Allah yang pantas untuk mengganjarnya, karena dia siap untuk lapar dalam kondisi dia butuh. Dia siap untuk haus dalam kondisi badannya ini butuh air, seteguk air untuk membasahi tenggorokannya. Tapi dia menerima. Tapi dia sabar. Maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan Allah siapkan nilai yang tidak terbilang. Allah tidak menyebutkan bilangannya segenap saudaraku kaum muslimin. Bagaimana itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Allah Azza wa Jalla berfirman, berarti ini hadis qudsi. Beliau Allah mengatakan, kullu amal ibni Adam lahu illa shaum. Kata Allah Azza wa Jalla, semua amalan anak Adam itu baginya kecuali puasa. Maka puasa itu adalah milikku, kata Allah Azza wa Jalla, wa ana ajzi bihi. Saya yang pantas untuk kemudian memberikan ganjaran. Maksudnya bahwa saya yang berhak untuk membilang, menghitung ganjaran tersebut tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam Allah berfirman, wasiyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah perisai, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Perisai dari apa? Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, tentu perisai untuk kemudian menyetop kebebasan setan berbuat pada diri kita sendiri. Karena Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan di dalam hadis yang lain, idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Apabila Ramadan itu telah datang, kata Rasul alaihi salatu wassalam, maka dibukakan pintu surga selebar-lebarnya dan ditutup pintu neraka. Dan setan-setan dibelenggu, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Makna dari hadis ini segenap saudaraku kaum muslimin untuk menjelaskan bahwa ternyata puasa itu adalah benteng. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan benteng dari kejahatan syayatin, Allah belenggu setan pada bulan puasa. Apa maksudnya? Dibelenggu setan pada bulan puasa dijelaskan oleh para ulama. Dibelenggunya setan pada bulan puasa maksudnya adalah kebebasan setan untuk berbuat diminimalisir, dijaga, dilindungi hamba-hamba untuk tidak berbuat merdeka semaunya. Barakallahu fikum. Tentu ini adalah sebuah pertolongan. Bedakan, di luar bulan Ramadan setan bebas untuk berbuat kepada hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, tetapi keberuntungan sekaligus pemuliaan terhadap bulan Ramadan, pemuliaan terhadap mereka-mereka yang berpuasa, setan dihimpitkan usaha pengerusakannya. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ini adalah keutamaan dari Allah Azza wa Jalla bagi bulan Ramadan itu, dan juga bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Surga dibuka, maknanya adalah dibukakan peluang kebaikan yang sangat banyak di bulan Ramadan. Dengannya akan terbuka pintu-pintu surga. Ditutup pintu neraka, maksudnya tadi ada kaitannya. Kejahatan itu banyak kemudian di stop kebebasannya untuk berbuat. Sementara kita tahu bahwa kejahatan itu akan membawa dan menggiring kepada neraka. Maka oleh karena itu, tentu yang akan bisa meraih keutamaan ini orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, kalau seseorang dia mampu berpuasa lalu dia tidak berpuasa, maka tidak ada tameng pada hidupnya, tidak ada perisai pada dirinya. Setan terus akan berbuat sebagaimana dia berbuat di bulan Ramadan. Di luar bulan puasa terus dikuasai oleh setan, dikuasai oleh setan. Barakallahu fikum. Maka kita berharap tentunya segenap saudaraku kaum muslimin, terutama bapak-bapak kami, kemudian ibu-ibu kami, untuk terus memberikan spirit, memberikan dorongan terhadap anak-anak kita agar mereka melatih diri untuk berpuasa. Karena kebiasaan di masa kecil akan menjadi sebuah kebiasaan mulia di saat kita tuanya. Sampai Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, siapa saja di masa mudanya dia menjaga Allah Azza wa Jalla, menjaga perintah Allah, menjaga larangan-larangan Allah, maka Allah akan menjaganya di masa tuanya. Allah Azza wa Jalla akan memelihara dia di masa tuanya. Beliau menjelaskan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, ihfazillaha yahfazka. Jaga Allah, niscaya Allah akan menjaga engkau. Jikalau seseorang muslim dan muslimah di masa muda-mudinya dia benar-benar menjaga perintah Allah, dia kerjakan sesuai dengan kemampuannya, dia jauhkan diri dari larangan-larangan Allah sesuai dengan kekuatan yang dia miliki, maka Allah akan jaga dan pelihara dia di masa tuanya. Ini yang kita harapkan di dalam hidup. Maka termasuk di dalamnya adalah kewajiban untuk kita berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam melangsungkan, fa idza kana yaumu saumi ahadikum, apabila datang hari berpuasa salah seorang dari kalian, fala yarfuth. Jangan dia bersuara berkata-kata kotor. Keluar kata-kata kotor dari orang yang berpuasa ini. Jangan sampai terjadi. Harus dijaga lisan ini. Mungkin seorang suami melihat sesuatu yang tidak mengenakkan dari istrinya. Dia sedang berpuasa. Maka jangan sekali-kali sang suami mengeluarkan kata-kata kotor terhadap istrinya. Atau mungkin anaknya, dia sudah ingatkan, dia sudah nasihatkan, juga tidak mau berpuasa. Keluar kata-kata kotor dari lisan sang bapak. Jangan sampai terjadi. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya muliakan. Maka Nabi alaihi salatu wassalam berpesan, pada hari seseorang berpuasa, jangan sekali-kali dia berucap ucapan yang jelek, ucapan yang kotor. Termasuk dari yarfuth, ucapan yang jelek itu, yaitu ngerumpi dan menggibahi saudara. Ya, menceritakan seorang istri nongkrong ke tetangga, menceritakan aib dan kekurangan suaminya. Ini namanya ghibah. Ya, ghibah itu menceritakan aib saudaranya kepada orang lain. Ini termasuk dosa besar. Menceritakan aib saudaranya, kekurangan pada saudaranya, diceritakan kesana kemari, diumbar kesana kemari, maka ini termasuk ghibah. Kalau misalkan ternyata saudaranya belum pernah berbuat, tapi diceritakan, maka ini adalah kedustaan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saudaranya benar melakukan, dia umbar cerita sana sini, ini namanya ghibah, maka dosa besar. Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan segenap saudaraku kaum muslimin. Maka kita sebagai seorang suami punya tanggung jawab yang besar terhadap istri kita sendiri. Jangan dibiarkan nongkrong kesana kemari, lalu kemudian membongkar aib anaknya, membongkar aib suaminya. Ini tidak diperbolehkan di dalam syariat, termasuk di dalam dosa besar. Wala yaskhab, dan jangan sekali-kali yaskhab. Yaskhab itu artinya teriak. Ya, sedikit teriak, teriak, nantang sana, nantang sini. Ini tidak boleh terjadi pada diri orang yang berpuasa, karena akan mengurangi nilai dari puasanya. Walaupun tidak membatalkan puasanya, tetapi kata-kata kotor, teriak-teriak dan teriak, akan bisa mengurangi nilai puasanya. Barakallahu fikum. Fa in sabbahu ahadun, Rasulullah memberikan tak memberitahukan kepada kita, kalau ada seseorang yang mencela dia, au qatalahu, atau ngajak duel, ngajak berkelahi, ya, apa yang harus diperbuat? Akankah kemudian ketika dicela dia balas mencela padahal sedang berpuasa, atau diajak kelahi dia layani kelahinya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sebuah senjata pamungkas untuk kemudian menjaga puasa kita, menjaga ibadah puasa kita. Apa? Hendaklah dia berkata, falyakul inni shaimun, saya ini adalah orang yang berpuasa. Mungkin bapak-bapak, segenap saudaraku kaum muslimin, muslimat, paling berat yang namanya mengerem emosional, mengerem marah, paling berat. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang bisa membanting, bisa menggulat, bisa menjatuhkan lawan. Mungkin badannya berpilat-pilat, ototnya besar misalkan. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, bukan orang yang kuat itu adalah orang yang bisa membanting, bisa menumbangkan lawan. Akan tetapi kata Rasul alaihi salatu wassalam, orang yang dikatakan kuat dalam pandangan agama adalah orang yang bisa menahan emosional, orang yang bisa menahan marahnya. Itulah orang yang paling kuat dalam pandangan agama. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, maka ketika kita sedang berpuasa lalu diuji, ditantang, diajak duel, diajak berkelahi, dicela kita, dicerca kita, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan senjata pamungkas untuk menjaga puasa kita agar dia mengatakan, inni shaimun, saya ini sedang berpuasa. Allahu akbar. Berat apa tidak? Haji Nasir mengatakan demikian. Berat sekali mengatakan saya sedang puasa, apalagi kalau kondisi lapar ya. Lapar, kemudian haus, ditantang. Oh, tidak ada maaf sudah. Tapi ternyata segenap saudaraku kaum muslimin, ketika kita melayani, celaan dibalas dengan celaan, tantangan dibalas dengan tantangan ketika berpuasa, ternyata akan bisa menodai puasa kita. Tentu jangan sampai kita cuma diberikan kesempatan dan peluang oleh Allah dalam 12 bulan, 1 tahun, cuma 1 bulan diberikan peluang. Satu bulan diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita merusaknya dengan kata-kata kotor. Jangan sampai kita rusak cuma kesempatan sebulan dalam setahun ini dengan teriakan-teriakan, atau kita tidak bisa menjaga emosional kita. Maka oleh karena itu, jadilah orang yang kuat. Siapa orang yang kuat tadi Pak Jamal? Dalam pandangan agama, orang yang kuat itu yang bisa menggulat, bisa membanting, bisa menjatuhkan lawan, atau bagaimana? Yang kuat itu? Tahan amarah. Itu yang kuat. Sampai Allah Azza wa Jalla memuji dengan pujian yang sangat-sangat tinggi, wal kadhimin al ghaidha. Pujian Allah terhadap orang yang bisa menahan emosionalnya, bisa menahan amarahnya, apalagi kalau dibarengi menahan emosional, menahan marah, wal'afina anin nas, dia berikan maaf. Dia orangnya bodoh loh, dia tidak tahu agama, orangnya ya batas mungkin agak-agak sedikit ya, tidak dilayani, dia berikan maaf, saya maafkan dia. Maka ini adalah lebih tinggi lagi tingkat kemuliaan orang tersebut. Sudah mampu menahan emosional marahnya, padahal berhak dia untuk marah, tetapi dia tahan. Setelah itu dia berikan maaf kepadanya. Lebih mahal lagi akan dibayar oleh Allah Azza wa Jalla. Lebih tinggi lagi nilai disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita dengarkan kembali Di saat ujian demi ujian itu datang ketika berpuasa, kita jaga, kita pertahankan. Maka Nabi menyebutkan, kalau dia berhasil mengambil peluang yang terbanyak melalui Ramadannya, puasanya, Nabi mengatakan, walladhi nafsu Muhammadin biyadi, demi Allah yang jiwanya Muhammad ada di tangannya, la khulufu la khalufu famis sa'imi atyabu indallah min rihil miski. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, Rasulullah bersumpah, berarti permasalahannya adalah mahal. Rasulullah bersumpah, berarti persoalannya adalah tinggi nilainya, persoalannya adalah besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahuluinya dengan sumpah, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah azza wa jalla dari bau minyak wangi misk. Subhanallah. Terkadang kita sendiri karena memang kondisi, walaupun kita sudah sikat gigi setelah makan, yang namanya perut kosong, barakallahu fikum, akan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Itu adalah kewajaran dan memang harus dialami oleh orang yang berpuasa. Tetapi bau mulutnya itu akan dihargakan oleh Allah Azza wa Jalla lebih wangi kelak daripada bau minyak misk. Berarti mahal nilai puasa tersebut. Berarti mulia orang-orang yang berpuasa apabila dia menjaga dari hal-hal yang merusak puasanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup sabdanya, lissaimi farhatani yafrahu bihima, bagi orang yang sedang puasa itu dua kegembiraan, dua kesenangan yang dia akan peroleh, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apa itu? Yang pertama, idza aftara fariha bi fitrihi, apabila akan berbuka maka dia bergembira dengan berbukanya. Subhanallah, sang bapak ya pergi barakallahu fikum ke hutan mungkin atau ke ladangnya untuk ngambil daun yang bisa dibikin sepat. Disiapkan ikannya, disiapkan ya, kan tidak boleh lepas ya kalau di Sumbawa sepat itu makanan favorit, apalagi di bulan puasa. Masya Allah. Ya. Barakallahu fikum, dia siap. Mungkin mau cari ikan, dia mancing. Pokoknya bagaimana dia bisa menggembirakan dirinya yang puasa, atau menggembirakan istrinya yang puasa, atau menggembirakan anak-anaknya yang sedang berpuasa. Semuanya kelelahan dan kecapean ini akan ditutup dengan sebuah kesenangan dan kegembiraan ketika dia berbuka puasa. Allahu Azza wa Jalla bukakan rezeki buatnya, dipermudah untuk dia berbuka. Mungkin ketika tidak berpuasa, mau cari kolak itu susah di rumah. Walaupun mungkin itu kelasnya kolak ubi, wes tidak ada kesempatan, ibu-ibu juga enggak semangat untuk membuat. Tapi ketika masuk bulan Ramadan, ibu semangat, sang bapak juga mencarikan bahan-bahannya untuk kemudian bisa bergembira di saat berbuka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya yang lebih utama, yang lebih afdal adalah berbuka dengan apa? Dengan korma kalau ada. Tapi kalau tidak ada, mungkin ia memakai sesuatu seteguk air yang ada rasa manisnya. Ya, barakallahu fikum. Maka dari sisi kedokteran juga, jasad kita ini butuh sesuatu yang manis, apalagi dalam kondisi capek dan kondisi lelah. Ini satu, kegembiraan orang yang berpuasa bisa dia berbuka. Mana yang kedua? Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan, wa idza laqiya rabbahu, apabila sang hamba yang berpuasa ini bertemu dan berjumpa dengan Rabb-nya, fariha bisaumihi, maka dia bergembira karena nilai-nilai puasanya akan didapatkan dari Allah Azza wa Jalla. Sudah disimpankan nilainya, tidak diberitahukan nilainya, maka dia akan bergembira di saat sampainya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nilai puasa tersebut. Sekali lagi, ini tentu akan bisa menjadi pendorong bagi kita semuanya untuk kemudian menyiapkan diri menghadapi bulan Ramadan, mengajak sanak famili kita, istri kita, anak-anak kita untuk melatih diri berpuasa di bulan Ramadan. Kenapa? Karena Allah membuka kesempatan dalam satu tahun cuma satu bulan saja, di bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Jangan sampai disia-siakan oleh orang muslim dan muslimah. Karena besar yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla nilai yang akan didapatkan, maka tentunya kita harus menyiapkan diri pertama dan berupaya untuk berlomba-lomba memperolehnya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian terakhir yang saya ambil, maghrib jam berapa? Belum masuk. Isya? Masih. Terakhir adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam bahwa puasa itu kelak datang akan memberikan syafaat bagi yang berpuasa. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-siyamu wal-Qur'anu yashfa'ani lil-abdi yawmal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat, pembelaan bagi seorang hamba kelak pada hari kiamat. Yaqulu siyamu, puasa itu sendiri berkata di hadapan Allah, ai Rabbi, wahai Rabbku, mana'tuhu ta'ama wasyahwata, wahai Rabbku, aku telah mencegah dia untuk makan, untuk minum, dan aku telah mencegah dia untuk melampiaskan syahwatnya di siang Ramadan. Maka puasa meminta di hadapan Allah, fasyafi'ni fihi, ya Allah, jadikan saya, kata puasa, pembelanya. Jadikan saya, kata puasa di hadapan Allah, menjadi pembelanya, ya Allah. Bukankah kita ini butuh pembelaan? Maka jawabannya adalah iya. Di dunia kita butuh pembelaan, apalagi kelak di akhirat. Ketika Nabi alaihissalatu wassalam bercerita tentang mahsyar, Allah membangkitkan masing-masing hamba itu dalam kondisi telanjang tidak berpakaian, dalam kondisi tidak memakai sendal, dan dalam kondisi belum disunat. Dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla, digiring ke tempat yang sudah dipersiapkan dengan nama mahsyar, tempat penggiringan digiring. Lalu kemudian Rasul alaihissalatu wassalam bercerita, sekarang matahari jauhnya beribu-ribu, ya, kilo jauhnya, namun akan Allah dekatkan dengan jarak satu mil. Mil ya, kalau hitungan kilo berapa? Sekitar 2 kilo atau 1 kiloan lebih ya. Jaraknya perkiraan dekat sekali. Sampai Nabi alaihissalatu wassalam bercerita, peluh keringat ini keluar sesuai dengan kadar amal seseorang di dunia. Nabi alaihissalatu wassalam menyebutnya tebal keringat itu. Lalu keringat itu ada yang menutupi sampai mata kakinya, tertutup dengan keringatnya sendiri. Yang kedua, Nabi alaihissalatu wassalam menceritakan ada yang peluh keringatnya itu sampai ke lututnya. Ada yang peluh keringat itu sampai ke pusarnya. Ada yang sampai kemudian ujung dari telinganya melilit. Semuanya tergantung dari amal yang dia lakukan. Dalam kondisi demikian, ini belum diputuskan. Maka berbondong-bondong umat mencari pembelaan dari Nabi Adam. Nabi Adam angkat tangan, tidak mampu memberikan pembelaan di saat itu. Nabi Adam mengisyaratkan kepada Nabi Nuh. Umat ini datang kepada Nabi Nuh, seluruh umat, karena dahsyatnya pada hari kiamat tersebut. Mereka datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh angkat tangan. Mengisyaratkan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim angkat tangan. Mereka mengisyaratkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa angkat tangan. Nabi Isa. Nabi Isa angkat tangan. Lalu seluruh umat datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kita datang kepada Rabb Allahu Azza wa Jalla, sujud, kemudian ruku, sujud. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, irfa' ra'sak, angkat kepalamu wahai Muhammad, wasfa' tusyaffa', mintalah pembelaan, maka engkau akan diberikan kesempatan untuk membela. Ternyata pembelaan di saat itu hanya dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana kalau ternyata kita tidak melaksanakan ibadah puasa? Sementara Rasul alaihi salatu wassalam bercerita, setelah mampu memberikan syafaat, di sana ada telaga. Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang lebarnya telaga itu jarak sebulan perjalanan, baru kemudian berakhir di mulut telaga tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa airnya lebih putih dari air susu dan lebih manis dari madu. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang telaga ini, bahwa siapapun yang minum seteguk tidak akan pernah kehausan. Dalam kondisi matahari didekatkan, maka di saat itu ada dari umatnya Rasul alaihi salatu wassalam yang tidak diberikan masuk dan minum dari telaganya. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, umatku, Allah memberikan jawaban, engkau tidak mengetahui apa yang mereka perbuat setelah engkau meninggal dunia. Masya Allah, tentu kerugian yang sangat besar segenap saudaraku kaum muslimin kalau kita tidak manfaatkan bulan Ramadan ini dan belum tentu kita akan bisa bertemu dengan Ramadan yang keberikutnya. Maka sekali lagi, ajak sanak famili kita, ajak istri dan anak-anak kita, kaula muda dan mudi, untuk kemudian menyambut kesempatan dan peluang dalam setahun hanya satu bulan. Bila kemudian keluar dari bulan Ramadan, tidak akan kemudian datang sampai menunggu Ramadan yang keberikutnya. Belum tentu kita akan bisa menjumpainya lagi. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang saya hormati, bahwa ternyata puasa itu akan bisa menjadi penyafaat, pembela bagi orang yang berpuasa kelak di sisi Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla terus memberikan kekuatan kepada kita untuk kemudian menyambut bulan Ramadan dan diberikan kesehatan untuk kemudian kita bisa melaksanakan kewajiban pada bulan Ramadan itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sudah masuk waktu. Nah, sudah. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Ah, nah. Jadi barakallahu fikum. Tentu yang lebih utama dan lebih afdal, lebih utama dan lebih afdal adalah imam yang ditunjuk di tempat itu sendiri. Ya, imam yang ditunjuk di tempat itu sendiri. Kalaupun mungkin beliau mengisyaratkan ke kita atau ke saya, kita berharap yang lebih afdal dari imam rawatib itu sendiri. Barakallahu fiik. Ya, tetap barakallahu fikum, imam rawatib yang ada di sana itu lebih afdal. Iya, kekurangan kita sama-sama membenahi, terus kita belajar, belajar dan belajar. Insyaallah kalau terus kita duduk belajar sampai nanti ke bab solat, kita mengilmui bagaimana tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam solat, insyaallah saya siap jadi imam. Nah, khairan insyaAllah, barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat saya secara pribadi dan segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hati dan yang saya muliakan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.